Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini album Senyuman Pertama, album dari Rafiq. Di album ini, di side A dan side B diiringi oleh Orkes Melayu El Rafika, pimpinan Rafiq. Di side A, lagu yang pertama, Katakan, Rafiq. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Aku tertipu. Dirimu kini tak suci lagi. setelah kau hianati. Kemana iman dan cinta yang suci?